siapapun untuk berbagi kau hadir tanpa ku minta kau ada untukku lalu kau hapus sedihku ketika semua telah ku coba namun ada yang terus mengada kau bangkitkan semangat untuk teruskan saja menyerah kau tenang.